Konsultasi Syariah. Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.